Memperhatikan dalam melepas kepergian. Semestinya engkau memperhatikan dalam melepas keberangkatan suami, sebagaimana halnya menyambut kepulangannya, dan bahkan lebih. Ini adalah ungkapan akhir dari cinta sebelum pergi, dan ini tidak akan pernah dilupakan. Beberapa teori menetapkan bahwa suami yang dilepas istrinya sebelum berangkat bekerja ternyata lebih produktif dan lebih optimis.